kita ada di Betani memuji Tuhan bersama-sama, yaitu Vano dan Asmiranda. Kalau tidak keberatan, saya panggil dulu Vano dan Asmiranda. Iya kan? Saya mau dengar kesaksiannya, amin. Puji Tuhan, dia mungkin mau memuji Tuhan, ya kan? Atau apapun, diberkatilah, haleluya. Boleh minta mic satu lagi? Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Tuhan. Kita rasanya senang banget bisa berada di tengah-tengah saudara terkasih kali ini, dan pastinya kita berada di tengah-tengah ini bukan karena kebetulan, tapi karena memang sudah diatur oleh Tuhan. Mungkin kita gak akan terlalu bicara terlalu banyak, tapi izinkan kami untuk memberikan berbagi sedikit tentang kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya seperti yang saudara udah tahu tadi, pagi berjuga udah bilang, kami berdua sudah diberkati dan kami dua sudah bersatu, tapi sebenarnya bukan berarti tanpa masalah. Masalah itu selalu ada. Tapi juga bukan berarti Tuhan Yesus gak pernah menyertai kami. Justru melalui masalah itu, Tuhan Yesus berkarya besar dalam kehidupan kami berdua. Amin. Karena itu pagi hari ini mungkin kesaksian kami berdua lewat pujian. Pujian ini menjadi janji iman kami berdua. Agar kami bisa selalu setia sampai akhir. Ya, dan ini juga jadi kerinduan. Mudah-mudahan ini juga jadi janji setia kita semua di sini. Kita mau selalu setia sampai pada akhirnya, dan biar Tuhan yang melihat itu. Berjuang sampai akhirnya